Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sebagian dari hadis yang berada di urutan yang ketujuh dari kitab ini, yaitu hadis tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Yani agama ini akan menjadi tegak dan akan dibangun berdasarkan nasihah. Dan telah kita sebutkan serta telah kita jelaskan sebagian dari makna an-nasihah, bahwa yang dimaksud an-nasihah adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Akan tetapi di sana ada makna yang lain. Adapun makna yang pertama ini, menghendaki kebaikan pada orang yang dinasihati, itu bisa diterapkan pada beberapa poin yang terdapat di dalam hadis ini. Seperti nasihat kepada a'immatul muslimin, kepada imam-imamnya kaum muslimin. Demikian pula kepada keumuman seluruh kaum muslimin. Menasihati mereka dengan cara menghendaki kebaikan yang ada pada kaum muslimin dan para imamnya. Namun, an-nasihah juga memiliki makna yang lain, yang termasuk di antara makna an-nasihah secara bahasa Arab, maknanya adalah al-jam'u baina syai'ain, menggabungkan antara dua perkara, ataukah menggabungkan antara dua sesuatu. Oleh karena itu, di dalam bahasa Arab, tukang jahit Walaupun dikenal dengan nama Al-Khayyatu, maka secara bahasa Arab mereka juga disebut sebagai nasih. Tukang jahit di antara bahasa Arabnya adalah an-nasih. Disebabkan karena tukang jahit mengumpulkan antara sesuatu yang terpisah. Dua sesuatu yang terpisah dari kain tersebut dikumpulkan oleh dia. Maka dinamakan nasih. Maka di dalam hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan nasihat itu bagi Allah, bagi kitabnya dan bagi rasulnya, maka yang dimaksud adalah mengumpulkan antara seorang hamba dengan ketaatannya kepada Allah, dengan pengagungannya terhadap kitabullah, dan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan sebagian dari makna an-nasihah bagi Allah dan kitabnya. Sehingga pada hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, an-nasihatu li rasulih. Menegakkan nasihat untuk rasulnya. Maksudnya menggabungkan antara seorang hamba dengan sikap ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana seorang muslim wajib bagi mereka untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membenarkan apa yang beliau bawa, dan meyakini bahwa apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam langkah untuk menjelaskan kepada umat ini apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kitabullah Al-Quranul Karim. Allah azza wa jalla berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quranul Karim, wahai Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertugas untuk memperjelas perkara-perkara yang terdapat di dalam Al-Quran yang sifatnya global, yang butuh perincian, yang sifatnya umum, yang butuh pengkhususan, yang sifatnya mutlak, yang butuh adanya taqyid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dipisahkan dari mengamalkan Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia mengamalkan Al-Quran dan mencukupkan diri dengan mengamalkan Al-Quran dan tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berdusta. Karena tidak memungkinkan. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil apa-apa yang telah menjadi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kitabullah, menjadikan beliau sebagai panutan, menjadikan hukum-hukum yang beliau tetapkan sebagai hakim dalam menetapkan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti, tinggalkan perbuatan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah, kesesatan di dunia ini, dan mereka akan merasakan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah di saat Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, lalu kemudian mereka hendak mencari pilihan yang lain, mencari alternatif yang lain selain dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya, mereka itu tidaklah beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim, sebagai pencetus terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan sesuatu yang sempit, yang berat, yang terdapat pada diri mereka. Dan mereka berlapang dada, dengan senang hati, menerima apa yang telah menjadi ketetapan dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga seorang muslim wajib bagi mereka untuk mengikuti apa yang telah menjadi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana mereka harus mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Seorang di dalam mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan memurnikan pernyataannya dalam dua kalimat syahadah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari syahadah, dari persaksian tersebut, maka dia harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak diperbolehkan seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali berdasarkan tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang beribadah tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibadah tersebut tertolak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada ketetapan dari kami dari amalan tersebut, maka itu adalah amalan yang tertolak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat ini adalah merupakan bahagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir, maka beliaulah yang membimbing umat ini. Beliaulah yang senantiasa memberikan arahan kepada umat ini. Beliaulah yang mengarahkan umat ini kepada jalan yang benar. Sehingga barang siapa yang mengambil jalan yang lain, maka dia telah mengambil jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, yang menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah mengikat dan menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Firman Allah, demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quranul Karim. Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, sebab Al-Quranul Karim menghidupkan hati-hati yang telah mati. Menghidupkan hati-hati manusia bagaikan ruh pada jasad seseorang. Apabila ruhnya tidak ada, maka dia tidak mampu bergerak. Ya. Maka dia disebut sebagai mayit. Maka demikian pula Al-Quranul Karim. Seorang manusia yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran dan pengamalan Al-Quranul Karim, maka ibaratnya dia tidak memiliki ruh. Bagaikan bangkai yang berjalan di atas muka bumi ini. Nah, ma'asyiral ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Min amrina, dari perkara kami. Ma kunta tadri, dahulu kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Lalu kemudian kami menjadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangimu. Yang menerangi siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Lalu setelah itu Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar membimbing dan mengarahkan kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah ruh yang menghidupkan hati-hati manusia. Dan Al-Quranul Karim adalah merupakan nur, cahaya yang menerangi manusia. Menerangi jalan mereka apabila mereka mempelajarinya. Namun, bagaimana caranya kita memanfaatkan Al-Quranul Karim sebagai penerangan, sebagai nur? Allah menjelaskan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul yang memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membimbing umat ini bagaimana cara memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang terbaik, dengan pemahaman yang benar. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa an-nasihatu lir-rasul, nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi umat ini untuk mencontoh dan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang berikutnya, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu diberikan kepada a'immatul muslimin. Kepada imam-imam kaum muslimin. Siapa itu imam-imam kaum muslimin? Yang dikenal di kalangan imam kaum muslimin ada dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud adalah ulama. Dan makna yang kedua yang dimaksud adalah al-umara, penguasa. Adapun yang dimaksud dari a'immah adalah ulama, di mana kewajiban bagi kaum muslimin untuk menghormati dan memuliakan ulama mereka. Namun ulama yang rabbani, bukan ulama ussu, ulama yang jahat, yang menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama itu terbagi dua. Ada ulama ussu, ada ulama as-salih. Ulama al-khair. Ulama rabbaniyun. Siapa itu ulama rabbani? Yaitu mereka yang membimbing umat ini agar mereka kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka membimbing umat ini karena Allah. Bukan untuk mengharapkan sesuatu dari dunia. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk menghendaki kedudukan. Akan tetapi mereka membimbing umat dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jal menyebabkan dia tidak lancang untuk berfatwa kecuali apabila dia mengetahui dalilnya dengan jelas dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti Al-Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang datang kepada Imam Malik, orang ini datang dengan membawa puluhan pertanyaan. Membawa puluhan pertanyaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan 40 lebih pertanyaan. Untuk disampaikan pada Al-Imam Malik. Namun Al-Imam Malik rahimahullahu taala tidak menjawab dari pertanyaan itu kecuali segelintir, sedikit sekali. Yang lainnya ketika beliau ditanya, beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu. La adri, la adri, saya tidak tahu. Nah, orang ini mengatakan, "Wahai Imam, bukankah engkau adalah imam ulama-nya kaum muslimin? Apa yang harus saya katakan ketika saya kembali, saya katakan kepada masyarakatku, ketika aku tanya kepadamu, lalu engkau mengatakan saya tidak tahu?" Kata Imam Malik, iya, kamu sampaikan, datang ke masyarakatmu, lalu kamu umumkan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu dalam perkara ini, ini dan itu. Sampaikan. Lihat bagaimana para imam tidak lancangnya mereka. Mereka tidak punya keberanian untuk menjawab satu pertanyaan kecuali apabila mereka mengetahui betul dalilnya dari Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik tidak mengatakan, ya, kalau berdasarkan perasaan saya demikian sih. Kalau menurut pendapat saya sih demikian. Kalau dilihat secara akal demikian. Tanpa dibangun di atas dalil. Para ulama as-salafus salih rahimahumullah ta'ala, mereka sangat takut kali dalam permasalahan fatwa, terkecuali apabila mereka mengetahui betul dalilnya. Sampai pernah terjadi suatu ketika, ya, ada beberapa ulama dari kalangan tabi'in, ada seorang menyampaikan sebuah pertanyaan kepada salah seorang dari mereka. Lalu kemudian orang ini memindahkan antum yang jawab. Lalu dipindahkan terus, ya. Nah, sampai mereka seluruhnya tidak seorang pun yang berani menjawab pertanyaan tersebut. Nah, berbeda dengan ulama usu, ulama yang tidak membangun amalannya, membangun fatwanya di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Inna Allah la yakbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. La yakbidu al-ilma bi intiza' min sudur al-ibad, walakin yakbiduhu bi qabdi al-ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia. Tidak demikian. Akan tetapi jika Allah hendak mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau tidak tinggal lagi satu orang alim di tempat tersebut, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka memberikan gelar dengan berbagai macam gelar, sebagai kiai, sebagai ulama. Fasu'ilu fa'afta bighair ilm, maka mereka ditanya, akhirnya mereka berfatwa tanpa disertai dengan ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan umat ini. Wal'iyadu billah. Nah, terkadang di antara mereka ada yang punya ilmu tapi tidak berani menyampaikan ilmunya karena takut kedudukannya akan dihilangkan darinya. Takut dilengser. Tidak berani menyampaikan al-haq disebabkan khawatir sampai jangan sampai dunianya dihilangkan darinya. Allahul musta'an. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Kalian terlalu mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Nah, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam dari imam ahlus sunnah, beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fafihim shibhun minal yahud." Barang siapa yang rusak dari ulama-ulama'nya umat ini, maka mereka itu serupa dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang punya ilmu. Mereka tahu, mereka baca kitab. Mereka mengerti isi kitab Taurat. Akan tetapi mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Yang mereka sampaikan adalah kebatilan. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan gelar abadi untuk mereka. Al-maghdubu alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Yang kita selalu berlindung kepada Allah. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu yang dimurkai? Yaitu Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Adi bin Hatim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-yahudu maghdubun 'alaihim. Kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka suka menghindar dari kebenaran. Siapa yang mengabarkan kepada penduduk Madinah sebelum penduduk Madinah, suku Khazraj dan suku Aus, masuk ke dalam Islam? Siapa yang mengabarkan kepada mereka bahwa akan muncul Nabi terakhir di akhir zaman ini? Orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Madinah sering terjadi bentrokan antara kaum musyrikin dengan bangsa Yahud. Waktu itu bangsa Yahud mereka muslimin. Mereka mengamalkan kitab Taurat. Nah, sehingga mereka selalu mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang Yahudi ini ketika mereka selalu diganggu oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu, kata Yahudi, tunggulah, kami bersabar. Tidak lama lagi akan diutus seorang Nabi dan Rasul yang terakhir di kalangan umat ini. Apabila dia telah muncul, maka kami akan beriman kepadanya. Dan kami akan bersamanya untuk memerangi kalian, wahai orang-orang musyrikin. Ini didengarkan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu. Nah, ketika Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khabar itu sampai ke Madinah. Maka berbondong-bondong penduduk Madinah masuk ke dalam Islam. Karena awalnya mereka mendengarkan itu dari orang-orang Yahudi. Bahwa akan muncul, akan diutus Nabi yang terakhir. Setelah mereka mendengarkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sebaliknya orang-orang Yahudi, tak kala mereka mendengarkan, loh kok yang diutus sebagai Rasul dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Disebabkan karena sifat hasad inilah. Sikap fanatik, tidak ingin ikut kepada orang Arab. Maunya dari kalangan Bani Israel saja. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka pun kufur dan enggan untuk menjadi muslimin. Nah, begitulah keadaan orang Yahudi. Padahal mereka mengetahui siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pernah terjadi dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ketika ada seorang Yahudi ya berzina dengan seorang wanita. Lalu kemudian kedua orang ini dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin waktu itu. Nah, lalu kemudian mereka meminta agar kedua orang ini dihukum oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menetapkan hukum sebagaimana yang mereka yakini dari agama mereka, Taurat. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah kalian mendapati hukum rajam dalam kitab kalian?" Kata mereka, "Tidak. Tidak ada hukum rajam dalam kitab kami. Dalam kitab Taurat. Tidak ada." Di situ ada Abdullah bin Salam. Seorang yang dahulu Yahudi, lalu kemudian masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, "Bohong kalian. Ada. Ada di dalam kitab Taurat." Mereka tetap ngeyel mengatakan tidak ada. Kalau begitu datangkan orang alimnya kalian. Suruh membaca kitab Taurat. Datangkan orang alim. Lalu kemudian dia pun membaca kitab Taurat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia membaca, ada satu kalimat yang ditutup oleh dia. Sengaja ditutupi. Lalu dia membaca atas dan bawahnya. Nah ini kan gak ada. Kata Abdullah bin Salam, tanganmu itu diangkat. Tanganmu, diangkat. Ya. Lalu ketika diangkat, ayo baca itu. Apa itu? Ternyata itu hukum rajam. Nah. ternyata itu adalah hukum rajam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka berdasarkan kitab mereka, maka dirajamlah mereka. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Maka kata Sufyan bin Uyainah, siapa yang rusak dari ulama kita? Mereka-mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau berfatwa al-haq. Tidak mau berfatwa dengan kebenaran. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka adalah serupa dengan orang-orang Yahudi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud a'immah, pemimpin adalah umara. Penguasa. Suatu negeri. Bentuk nasihat kepada mereka adalah dengan cara kita ta'ah. Menampakkan ketaatan kepada pemimpin dan penguasa. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah penguasa tersebut ta'ah, baik, saleh, ataukah penguasa tersebut zalim. Tidak ada perbedaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ta'ah kepada penguasa tersebut dalam kondisi apapun. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membaiat kami ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Fil yusri wal usr wal manshati wal makrah. Dalam keadaan mudah, dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan semangat, dalam keadaan malas. Nah. Wa ala atharatin alaina. Dan bahkan walaupun mereka merampas hak-hak kita. Menzalimi kita sebagai rakyat. Wa alla nunazi al-amra ahlah. Dan tidak boleh kita melepaskan bai'at darinya. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia sebagai muslim, kedudukannya sebagai muslim, maka wajib hukumnya untuk ta'ah kepada mereka. Membaiatnya, mengakuinya sebagai seorang pemimpin. Nah. Namun sebagian mereka dari kalangan Khawarij menganggap bahwa yang namanya pemimpin, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah walaupun dalam satu perkara, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Subhanallah. Hukum dari mana ini? Bahkan Nabi SAW mengatakan, walaupun mereka menzalimi kita, walaupun mereka merampas harta-harta kita, itu kan berhukum dengan selain hukum Allah. Di dalam riwayat yang lain, walaupun mereka memukul punggung-punggung kita, itu kan berhukum dengan selain hukum Allah. Namun Nabi SAW tetap mengatakan, bersabar, jangan melepaskan baiat dari mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Akan muncul nanti, ya, di akhir-akhir zaman ini, al-atharah. Apa itu al-atharah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mereka akan mengambil hak-hak rakyatnya. Mereka akan menzalimi. Dan akan muncul perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah in adrakna dzalik?" Apa yang engkau perintahkan pada kami wahai Rasulullah pada saat kami menemukan zaman itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'adduna al-haqq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Hendaklah kalian tetap menunaikan kewajiban kalian yang menjadi kewajiban atas kalian. Adapun ketika hak-hak kalian diambil, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, fasbiru, bersabarlah kalian. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaganya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menghukumi secara mutlak setiap pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir keluar dari Islam adalah manhajnya kaum Khawarij. Tidak benar yang demikian. Dengan itu dijadikan dalil orang-orang Khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan mengkafirkan pemerintahnya dan demikian pula khalifah-khalifah setelahnya. Itu manhajul Khawarij. Ya. Dengan slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib tatkala mendengarkan slogan mereka? kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah kalimat yang hak, benar. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan, mengkafirkan setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perincian. Seorang ada yang berhukum dengan selain hukum Allah karena apa? Terpaksa. Ya. Mungkin takut karena tekanan Amerika. Karena Amerika ini adalah penjahat teroris terbesar saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Mereka lah yang menekan kaum muslimin di berbagai negara. Mereka lah yang menindas kaum muslimin di berbagai negara. Termasuk dalam hal memaksakan, ya, demokrasi harus diterapkan di negara kaum muslimin. Nah, sehingga terkadang seorang pemimpin tidak berani. Nah, maka orang yang seperti ini, dia bermaksiat, pemimpin tersebut telah berbuat zalim, karena berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Berbeda kalau dia berhukum dengan hukum Allah, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, lalu kemudian yang mengatakan saya menghalalkan itu dan mengatakan bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan itu membutuhkan bukti yang otentik dengan sanad yang sahih untuk membuktikan itu, sehingga kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pemerintah punya kesalahan, nasihati dengan cara yang baik. Ya, jangan dengan cara menasihati di hadapan umat yang menyebabkan mereka benci kepada pemerintahnya. Itu akan menimbulkan kerusakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari hadis Iyad bin Ghunm, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man arada ay yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh bih." فَإِنْ قَبِلَهُ فَدَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia menampakkannya di hadapan umum. Tapi hendaklah dia dengan cara bersembunyi. Dengan berbagai macam cara. Nah, dengan cara empat mata apabila memungkinkan. Atau dengan perantaranya disampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia untuk memberikan nasihat. Kemudian yang terakhir, an-nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat untuk keumuman kaum muslimin adalah dengan mengajak mereka untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan itu dalam keluarga mereka, pada diri-diri mereka, pada masyarakat mereka, pada negara mereka. Sebab dengan itulah akan dibangun ketakwaan. Dan dengan itulah akan menjadi makmur negeri ini. Sebab negeri tersebut akan makmur apabila masyarakatnya adalah masyarakat yang bertakwa. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Maka akan turun barakah dari atas langit dan dari bawah bumi. Dan negeri tersebut akan makmur. Akan dijaga oleh Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat kulli syai. Nah, kalaulah sekiranya penduduk sebuah kampung itu mereka beriman dan mereka bertakwa, kami akan bukakan pada mereka barakah, ya, dari setiap perkara. Subhanallah. Akan diturunkan barakah pada mereka. Apa itu barakah? Al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Maka kehidupan mereka menjadi makmur. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara mereka. Ingatlah bagaimana kejadian kaum Saba. Kaum Saba yang dahulu mereka subhanallah diberikan kenikmatan dan kemakmuran. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatan jannatani an yamin wa shimal. Negeri Saba pada waktu itu adalah merupakan tanda dari tanda kekuasaan Allah. Dua kebun-kebun yang lebat. Sebelah kanan, sebelah kiri dari negeri mereka. Kulu wa syarabu bir rizqi rabbikum wa syukurullah. Silakan makan dan minum dari rezeki yang telah Allah berikan. Bersyukurlah dengannya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu. Lalu kemudian mereka berpaling. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka menyembah matahari. Fa'arsalna alaihim sayla al-alim. Maka kami mengirimkan kepada mereka banjir yang besar sebagai malapetaka terhadap mereka. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan menjadi sirna begitu saja. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat ini dan membimbing mereka untuk senantiasa beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Dan demikian telah kita selesaikan hadis yang ketujuh dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita sambung ke hadis yang ke-8. Masih ada sisa waktu bagi ikhwan yang ingin bertanya, tafadhal. Allahu musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal berdakwah atau mengajarkan kepada umat ini, tidak diperbolehkan ada tendensi yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan ikhlas. Dakwah adalah ibadah, sedangkan ibadah diharuskan seseorang memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini untuknya. Oleh karena itu dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah yang semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ma uridu minkum min ajri wa ma uridu ay yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki. Dan saya tidak menginginkan dari mereka, mereka memberi makan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka. Nah, demikian pula para nabi. Pada saat mereka berdakwah, mereka tidak menghendaki kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma sa'altukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta kepada kalian diberi upah terhadap dakwah ini. Dakwah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian atau bisnis. Nah, ini suatu poin yang pertama yang perlu diketahui. Nah, sehingga apabila seorang seakan-akan dia tidak mau berdakwah kecuali mendapatkan imbalan tertentu, ya. Harga ustaz turun. Ya. Enggak ada diskon lagi. Ya, Allahul musta'an. Kalau dibelikan sekian, aduh, berat rasanya. Masjid ini kok sedikit imbalannya. Nah, tapi kalau banyak, walaupun enggak dipanggil, nelpon minta, tolong saya dipanggil lah. Tolong saya dijadwal lah, Allahul musta'an. Kenapa seperti itu? Apa tujuannya? Dakwah ini bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menjadikan dakwah ini untuk mencari dunia, dia akan terhinakan. Nah, kalaulah dakwah ini untuk mencari dunia, Rasulullah SAW akan menjadi orang paling kaya. Setiap saat beliau berdakwah, setiap hari tugas beliau adalah dakwah. Nah, dan itu adalah perintah dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Toh beliau menjadi orang yang subhanallah. Barang siapa yang mengetahui kehidupan beliau, demikian miskinnya beliau. Punya emas langsung diinfakkan pada yang lain. Nah, enggak berani untuk disisakan di rumahnya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini hal yang pertama. Sehingga termasuk dari jenis kesyirikan, seseorang yang menjadikan amalan akhirat untuk dunianya. Termasuk di antara amalan kesyirikan. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, dari satu sisi, mungkin perlu kita bahas, apa hukumnya seseorang mendapatkan imbalan disebabkan karena dia berdakwah misalnya. Nah, kalau yang tadi lain, ya, dia tidak ingin berdakwah kecuali setelah mendapatkan imbalan sekian, ada transaksi sebelumnya. Ini tidak benar. Nah, akan tapi kalau misalnya seorang berdakwah, mengajar, ya, dia menghendaki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu ada yang memberikan sesuatu, ya, sebagai imbalan. Maka ini termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada sebagian dari ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak diperbolehkan secara mutlak berdasarkan beberapa hadis. Dan ada sebagian para ulama mengatakan boleh, ya, apabila dia termasuk orang yang butuh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak yang engkau mengambil, ya, sebagai imbalannya adalah ketika engkau mengajarkan kitabullah, Al-Qur'an Karim. Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Bukhari, pada saat beliau meruqyah seorang pimpinan kaum, beliau meruqyah dengan Al-Fatihah. Maka beliau pun mendapatkan imbalan. Ya, pada waktu itu kurang lebih 30 ekor kambing yang dibagikan pada orang-orang yang hadir pada saat itu dari kalangan para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui dan bahkan beliau pun minta untuk diberikan, beliau pun ingin bersama-sama merasakan kegembiraan dengan para sahabat pada saat itu. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan dalam hal, ya, seseorang diberi setelah itu tanpa dia mempersyaratkan, maka diperbolehkan. Akan tetapi dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini tidak boleh ada niat sedikit pun pada diri kita, ya, bahwa wah ini kayaknya kalau habis ngisi dikasih nih, nah, ya, mengharapkan seperti itu. Hendaklah diniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk Allah. Adapun ketika dia diberi setelah itu, alhamdulillah kenikmatan dari Allah azza wa jal. Namun jangan dia menghubungkan bahwa pemberian tersebut disebabkan karena dia mengajar, disebabkan karena dakwahnya dan seterusnya. Hal ini sama seperti seorang muadzin yang diangkat menjadi muadzin di sebuah masjid. Nah, Rasulullah s.a.w. mengatakan, وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِ أَجْرًا. Hendaklah engkau mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Ya. Barang siapa yang mengambil upah dari azan tersebut, seakan-akan azan itu adalah upah. Seakan-akan upah yang dia dapatkan adalah hasil dari dia mengumandangkan azan, maka ini tidak dibenarkan. Dan ini salah satu perbuatan syirikan. Nah, akan tetapi kalau misalnya dia dikhususkan tinggal di masjid tersebut, dia yang mengurus, dia yang muadzin, atau dia yang menjadi imam, atau dia yang membersihkan masjid dan seterusnya, lalu mendapatkan bulanan. Nah, maka bulanan ini bukan karena azannya, tapi karena tugas dia yang dikhususkan di masjid tersebut, sehingga dia tidak mencari ma'isyah yang lain. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Ya, demikian ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat pada para jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.